Terkait dengan surah An-Nur yang tadi kami sebutkan turun berdasarkan tertib nuzul di urutan ke-100, tapi di mushaf nanti urutannya ke-24, ini bukan perbedaan tapi hikmah dan keistimewaan Al-Quran yang memberikan pedoman-pedoman yang sangat spesifik agar bisa kita gunakan di setiap masa sampai kehidupan kita berakhir. Teman-teman sekalian, An-Nur yang sering diartikan dengan cahaya, dan cahaya ataupun sinar dalam bahasa Indonesia yang seringkali kemudian menjadi terjemahan dari tiga diksi utama dalam bahasa Arab. Telah saya terangkan, ya, dua dari tiga ini. Yang pertama, dhau, jamaknya dhia. Tadi saya sampaikan, dhia adalah cahaya yang melekat pada satu benda yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang benda itu diciptakan oleh Allah langsung memancarkan cahaya. Baik, karena itu matahari diberikan oleh Allah sifat dhia, cahayanya. Ya, di Quran surah ke-10 Yunus ayat yang kelima, huwallazi ja'ala syamsa dhia'a. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari punya sinar, punya cahaya, gitu kan? Kemudian setelah itu ada nur. Ya, nur tadi kami sampaikan, ini kita bagi, coba klasifikasikan kepada dua bagian. Ada yang terkait dengan khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga ada yang terkait dengan makhluk. Dan ini mesti berbeda karena kaidah dasar mengatakan segala hal yang terkait dengan khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus beda dengan makhluk. Segalanya laisa kamitslihi syai', ya, tidak ada yang serupa dengan Allah dalam sisi apapun, baik sifatnya apalagi zatnya dan lain-lain sebagainya. Karena itu disebut dengan Tuhan karena punya perbedaan yang sangat kontras, sangat spesifik dengan makhluk, ya, tanpa kecuali. Jadi kalau, mohon maaf, misalnya makhluk berpasangan, Allah tidak boleh berpasangan. Makhluk menikah, Allah tidak boleh menikah. Makhluk punya anak, Allah tidak boleh punya anak. Dan seterusnya, karena khaliq harus beda dengan makhluk. Pun demikian, ketika Allah menyebut dirinya dengan nurun ala nur, Allahu nurus samawati wal ard, dan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, maka kalimat ini mesti beda dengan kata nur yang dilekatkan kepada makhluk. Karena nanti bulan pun, kan? Bulan pun disebut dengan nur, cahayanya, kan? Nah, teman-teman sekalian, tadi saya katakan, pada asalnya nur itu adalah cahaya yang memantulkan nilai-nilai kebaikan yang memberikan manfaat kepada kita. Kalau kita ambil ini kepada pemaknaan sifat khaliq, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nur ala nur, tadi saya jelaskan bahwa cahaya-cahaya Allah yang diberikan kepada hamba itu berupa bimbingan kehidupan, petunjuk-petunjuk hidup. Ya, ada yang sifatnya ibadah ritual, tadi saya contohkan seperti sholat, gitu kan? Dengan sholat itu adalah cahaya dari Allah, dan solusi kehidupan. Karena itu dalam sholat kita minta solusi, kita minta cahaya, minta petunjuk, dan feedbacknya akan mengalir kepada kita, baik dalam bentuk jawaban doa. Saat sholat kita berdoa dikabulkan, hadisnya jelas, hadis kunci. Ya, wa idza qala al-'abdu, jika hamba bahkan membaca dalam sholatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahkan baru sampai ke kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allahu 'azza wa jalla, Allah menjawab, hadza baini wa baina 'abdi, ini perjanjian komitmen antara aku dengan hamba-Ku, wali 'abdi masal. Ya, dan hambaku apapun yang diminta, kalau benar sholatnya, benar dia meminta cahayanya, benar dia berdoanya sampai saat ini, apapun yang dia minta selama membutuhkannya, aku akan kabulkan, kata Allah. Karena itu tidak sedikit para nabi, rasul, orang-orang saleh, gitu kan, bahkan mereka meminta dalam sholat, seperti Nabi Zakaria yang meminta dalam sholat, ya, minta kepada Allah cahaya, solusi, minta keturunan, dan diberikan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kisahnya ada di Quran surah ketiga, Ali Imran ayat 38-39, seperti yang sering pernah saya sampaikan. Ada cahaya-cahaya berupa petunjuk-petunjuk, misalnya dalam konteks ibadah yang lain, seperti zakat, seperti umrah, seperti haji, gitu kan, dan beberapa yang lain-lain sebagainya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, yang paling menarik, kita teruskan dulu sebentar sebelum kita kembali ke An-Nur, ada kata siraj. Ya. Siraj itu seperti lentera, ya. Kalau di modern sekarang kayak senter, gitu kan. Senter kita sering menyebut dengan baterai, gitu kan. Senter seperti ini. Ya, cahaya yang menunjukkan pada satu hal yang spesifik. Ya, biasanya kalau senter-senter itu kan sifatnya satu begini kan, mengarah gitu. Tapi dia bisa meluas dan panjang sifatnya. Ya, nah ini sangat menarik. Nabi SAW disifati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kata siraj, sirajam munira, ya, di Quran surah ke-33. Ya, Quran surah ke-33 Al-Ahzab di ayat ke-44, ya. Wa da'iyan ila Allahi bi idznihi wa sirajam munira. Dan Nabi SAW, nah ini mengajak, ya, wa da'iyan ila Allahi, mengajak hamba-hamba, mengajak umatnya, mengajak setiap manusia untuk kembali kepada hukum-hukum, ketentuan-ketentuan, petunjuk-petunjuk, pedoman-pedoman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Masya Allah, ini kan sangat luar biasa. Anda rusak handphone, Anda ajak kan perbaiki juga ke konter, gitu kan. Rusak kendaraan, rusak mobil, Anda ajak ayo perbaiki ke bengkel. Ya, kenapa? Karena yang bengkel itu tahu tentang mobil. Karena di konter handphone tahu, ya, tentang handphone. Yang bikin handphone lebih tahu tentang handphone. Nah, sekarang teman-teman sekalian, kita ada yang rusak nih. Ada yang rusak fungsi akalnya, ada yang rusak fungsi hatinya kena penyakit, ada yang rusak sebagian fungsi fisiknya. Maka Nabi bertugas, ya, ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak kita kepada penciptanya yang Maha tahu tentang keadaan diri kita. Karena itu kata Allah, wada'iyan ilallah, ngajak kita untuk kembali kepada Sang Pencipta. Ayo coba, kembali kepada Allah, sujud, minta, supaya nanti Allah jelaskan kepada kita, ini yang rusak itu hatimu, ada penyakit, ada ria, ada suma, ada sombong, ada rakus, kan? Dan macam-macam. Bagaimana cara memperbaikinya? Nanti Allah kasih petunjuk. Demikian ada rusak cara berpikirnya, akalnya, karena pengaruh lingkungan dan sebagainya, tawaran-tawaran, atau bisikan setan, diajak oleh Nabi kembali yuk, kepada pedomannya kepada Allah. Baca. Ya, ini dari Allah nih pedoman begini, perbaiki begini. Kalau kamu ikuti, ini nanti sehat lagi. Ya, seperti handphone misalnya bagus lagi, kendaraan bagus lagi, ya kita juga sehat lagi. Ada roh, manusia itu istimewa, beda. Ya, punya tiga bagian utama dalam hidupnya. Ada fisik, ada akal, ada roh. Fisik bisa rusak, bisa sakit, bisa lemas, bisa meninggal. Akal, ya bisa rusak juga. Pikiran bisa rusak, bisa salah berpikir, salah bertindak. Roh kalau rusak, ini paling bahaya. Gelisah, orang bisa gelisah, bisa bunuh diri, bisa mengerjakan hal yang kotor dan sebagainya. Maka perbaiki semua itu kembali kepada Allah. Maka tugas Nabi ngajak. Nah, ketika Nabi ngajak itu seperti nyenterin gitu, ya, ngajak kita tuh, ya, mengarahkan dengan sinar, ya. Jadi kalau kita misalnya ngajak orang-orang di kegelapan, gelap kan, ya, terus kita ingin ngajak orang-orang menuju pada satu jalan kan, biasanya bawa senter kan, gini kan, atau pelita begini kan. Nah, pelita, senter itu bahasa Arabnya siraj namanya. Ya, pelita itu siraj, ya. Nah, Nabi itu sirajan munira. Ya, membawa beliau itu pelita, mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan, keburukan-keburukan. Ya, dari kegelapan hatinya, kegelapan pikirannya. Makanya di antara hal yang diterangkan oleh Al-Qur'an melalui sifat tugas Nabi itu, apa di antaranya? Liyukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nur. Untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan ilan nur, kepada an-nur nih, kepada cahaya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, lewat apa? Lewat bimbingan ibadah, lewat sholat, kan? Lewat bimbingan-bimbingan yang lainnya dan sebagainya. Itu yang sangat menarik. Nah, karena itu redaksi Quran itu indah, teman-teman. Tinggi sekali. Tinggi, bahasanya tinggi. Tapi kalau kita mengaji dengan benar, itu kita dapatkan, Masya Allah, ini mustahil manusia yang membuat seperti ini. Mustahil. Tidak ada. Tidak bisa. Ya, ini pasti firman Allah Subhanahu wa taala kembali. Karena firman itu bukan makhluk, Al-Qur'an itu bukan makhluk, karena itu pemaknaan An-Nur ini enggak bisa dibawa ke pemaknaan makhluk. Ya, karena dia firman Allah, maka kita harus melihat feedback-nya seperti kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat nurnya. Artinya apa? Ketika Allah memberikan cahaya-cahaya kepada hamba-Nya, pedoman-pedoman kehidupan, ada yang berbentuk ibadah ritual, ada yang berbentuk tadi ya ibadah sosial seperti zakat, infak dan sebagainya, dan kumpulan semua petunjuk-petunjuk ini detailnya ya ada dalam Al-Qur'an. Ya. Dan di antara surah-surah Al-Quran itu 114, ada satu surah yang spesial. Surahnya langsung diberi nama dengan surah An-Nur. Surah An-Nur untuk menunjukkan bahwa seluruh ayat yang terkandung di dalam satu surah ini, ada cahaya yang Allah berikan di dalamnya. Yang kalau kita pelajari, kita amalkan, maka pengamalan itu akan memberikan cahaya, pedoman-pedoman kehidupan kepada kita yang akan memberikan keadaan kita tampak bersinar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu cara memahaminya, ya, berbeda dengan pemahaman kepada makhluk tadi. Sehingga di Quran surah ke-10 ayat yang ke-5, ketika rembulan pun ya pantulan cahaya yang disifati dengan an-nur, wallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura. Dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan mendapatkan pantulan cahaya, ya, memantulkan cahaya. Bukankah pantulan cahaya dari bulan memberi manfaat kepada kita? Ya, silakan cek. Ya, bulan kan ketika menerima pantulan, ya, menerima sinar misalnya dari matahari kan, terus memantulkan cahayanya kan. Ketika dipantulkan, ada yang sempurna begini, kan? Ada yang bentuknya sabit seperti ini, kan? Ada yang bentuknya kemudian sabitnya, ada yang tengah-tengah begini, ya? Ada yang sabitnya terus ke bawah, sampai hilang. Nah. Ini kalau orang belajar, membaca dari sejak dulu, ya mereka tahu, setidaknya menunjuk kepada waktu. Kalau sempurna begini, ya pasti pertengahan ini. Kalau bukan 13, 14, 15, kan? Ya. Dan setiap ada pantulan dari cahaya bulan tadi memberikan informasi-informasi berharga kepada kita, termasuk nanti pasang surutnya air laut dan sebagainya yang kita bisa pelajari di fisika-fisika dasar. Ya. Nah, sekarang jelas ya, kenapa disebut An-Nur? Salah satunya, Allah ingin memberikan kesan kepada kita bahwa di surah ini ada yang spesial. Karena seluruh ayatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan mengandung cahaya, pedoman-pedoman kehidupan kepada kita yang kalau kita pelajari, kita amalkan, Allah akan berikan cahaya ya, dalam kehidupan kita yang membuat aktivitas kita, diri kita, hidup kita bersinar di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan pantulan-pantulan cahaya tadi.